Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi fataha quluba awliyaihi li anwa'il khairati. Alhamdulillah alladhi fataha quluba awliyaihi li anwa'i ta'ati. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna bimahabbati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana akrimna bi anwa'i ta'at wa bi anwa'i al-khairat. Allahumma ya Rabbana akrimna bi tarkil ma'asiyah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Rabbana, ya Rabbana, la tada' lana fi hadzal yaumil mubaraki dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa shafaitah, wa la jahilan illa 'allamtah, wa la faqiran illa aghnaitah, wa la ghaiban illa raddattah, wa la hajatan min hawa'ijid dunya wal ukhra illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana ahshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan tadabbur kita, renungan kita kepada sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan langsung saja memulai dengan pembacaan kitab At-Tajridus Sharih yang kita sudah sampai kepada bab salat, kepada para asatid untuk membacanya. Ala alihi man wala khawla wala quwata illa billahi al-aliyyil adim. Qala al-muallif Abi Abbas Sanudin Ahmad bin Abdul Latif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumhi wa bi'ulumikum fi darain. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bab mawakitu salah ila anqal radiyahu ankum an Anas radiyahu anhu qala كنا نصلي العصر ثم يخرج الناس إلى بني عمر بن عوف فيجدوهم يصلون العصر. عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف فيجدوهم يصلون العصر. عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني أمر بن عوف فيجدوهم يصلون العصر. Tambah satu lagi Ustaz. Ini satu makna. Satu lagi Ustaz. Waqala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr. Asy-syamsu murtafi'atun hayatun fa yadhhabu adh-dhahib ila al-awali fa atihim wasy-syamsu murtafi'atun wa ba'dul awali min al-madinati ala arba'ati amyalin aw nahwihi. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra wasy-syamsu murtafi'atun hayatun fa yadhhabu adh-dhahib ila al-awali fa atihim wasy-syamsu murtafi'atun wa ba'dul awali min al-madinati ala arba'ati amyalin aw nahwihi. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra asy-syamsu murtafi'atun hayatun fa yadhhabu adh-dhahib ila al-awali fa atihim wasy-syamsu murtafi'atun Fabatul awali minal madinati ala arba'ati amyalin au nahwihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Allah ta'ala nafa'an Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dharin amin. Ila engkau. Kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kunna nusalli al-asr, kami melakukan solat asar. Tsumma yakhrujul insanu, kemudian salah satu dari kami, yakni manusia, ada satu orang yang keluar. Ila Bani Amr bin Auf, ke Bani Amr bin Auf, jadi perkampungannya Bani Amr bin Auf. Kemudian fayajiduhum yusalluna al-asr, mereka orang yang pergi ke tempatnya, kampung Bani Amr ibn Auf, menemukan orang-orang di kampung Bani Amr bin Auf melakukan salat yusalluna al-asr, melakukan salat asar. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli al-asr, melakukan salat asar, wa syamsu, dan matahari, murtafi'atun, masih tinggi, hayyatun, hidup, sebab semakin sore semakin redup, dan semakin siang semakin kencang sinar itu, semakin keras. Dan waktu melakukan salat asar, matahari masih tinggi dan matahari hayyah, hidup, masih kuat menyengat. Fayadhabu dhahibu ilal awali, kemudian salah satu dari kami ada yang pergi ke awali. Awali ini satu tempat, satu perkampungan yang di sekitar kota Madinah, ke arah Najd, itu awali, ada satu perkampungan. Jadi setelah melakukan sholat, pergi ke perkampungan yang ada di sekitar kota Madinah, di awali tadi. Minal Madinah, dari kota Madinah, ala arbati amyalin, diperkirakan 4 mil au nahwihi, atau sepadannya itu. Hah? Baik, apa? Hah? Fayati. Oh, fayatihim. Baik. Fayadhabu dhahibu ilal awali, kemudian salah satu dari kami ini ada yang pergi ke awali, satu perkampungan yang ada di sekitar kota Madinah. Wa syamsu murtafi'atun, dan ternyata matahari masih tinggi lagi. Wa ba'dul awali minal madinati, dan sebagian awali perkampungan yang di sekitar kota Madinah itu, ala arba'ati amyalin, kurang lebihnya adalah 4 mil anahwihi, atau sepadannya. Hadis yang pertama dan yang kedua ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi itu kalau melakukan sholat asar di awal waktu, karena beliau melakukan sholat asar, kemudian salah satu pergi ke kampung yang lumayan jauh, ternyata di sana orang masih melakukan salat asar. Dan hadis yang kedua juga begitu, melakukan salat, matahari masih tinggi dan sinarnya pun masih kuat, kemudian salah satu dari beliau-beliau para sahabat ini pergi ke awali tadi, dan di sana orang masih melakukan salat. Dan kembali lagi ke tempatnya para sahabat Nabi sholat, ternyata matahari masih tinggi. Bayangkan, dari tempat beliau sholat pergi ke awali, balik lagi, ternyata matahari masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa mereka melakukan sholat asar di awal waktu. Adapun awali itu, tempatnya kampungnya Amr bin Auf itu kurang lebihnya sama dengan jauhnya Awali tadi, 4 mil, perkiranya 4 mil atau sebadan. 4 mil itu kurang lebihnya 7 kilo, bukan naik motor ya, jalan kaki atau naik onta yang lahan-lahan. Jadi 7 kilo. Jadi dari sini ke Pancalang sana lah. Di sana Pancalang 6 kilo, pas ke Patok sana itu 6 kilo dari sini, atau 5 kilo setengah, tambah sedikit 7 kilo, sebab 1 mil itu 1848 meter, ya 1 mil itu 1848 meter, jadi dikalikan 4, jadi kurang lebihnya adalah 7 kilo. Lah melakukan perjalanan ke sana, balik lagi ternyata matahari masih tinggi. Ini adalah himbauan bahwasanya melakukan sholat itu diupayakan adalah di awal waktu. Jangan sampai kita menunda-nunda, kalau bisa sebisa mungkin. Akan tetapi ada penundaan yang sampai haram ya. Kalau kita misalnya terlambat setengah jam, satu jam, asalkan tidak sampai kehabisan waktu, itu adalah menunda yang masih boleh. Akan tetapi kita kehilangan keutamaan. Tapi kalau sudah kita sholat asar, waktunya enggak cukup untuk melakukan sholat, itu adalah waktu yang tahrim, kita menjadi dosa. Mengakhirkan sholat sampai keluar waktu, dosanya amat gede, dan itu yang akan dijelaskan oleh hadis berikutnya. Baik. Fadhal Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Umar radhiyallahu anhu anhuma radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri kannama utira ahlahu wa malahu. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri kannama utira ahlahu wa malahu. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri kaannama utira ahlahu wa malahu. Hadis diriatkan dari Sayyidina Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, alladhi tafutuhu salatul asri, alladhi yang tafutuhu, tafutu tertinggal, meninggalkan hu kepada orang tersebut, maksudnya orang yang ketinggalan salatul asri, salat asar, ka'annama seolah-olah dia wutiro ahlahu wa malahu, ada dalam riwayat wutiro ahluhu wa maluhu, wutira ini akan ditimpahkan. Nah ini ditimpahkan, banyak keterangan tentang ditimpahkan apa ini, bisa musibah, dicabutnya barokah, latna, segala macam. Yang ditimpahkan bukan saja dia saja, tapi keluarga dan hartanya. Nah ini makanya, lah kalau ada orang kerja sampai kehilangan waktu asarnya, itu sebetulnya rugi, usahanya tidak bakal berhasil itu nanti. Panen, tak taunya panen sampai hilang sholat asarnya. Wah ini niat, ya Allah aku pengen panen, tapi hancurkan setelah ini. Jadi begitu. Jadi sholat asar harus perhatikan. Jadi urusan usaha-usaha keluarganya pun juga akan ditimpa oleh Allah, ditimpahkan kepada keluarga tersebut ketidakbaikan. Nah ini yang harus perhatikan ancaman. Jangan sampai kita menunda-nunda sholat asar, dan memang sholat asar ini sholat yang paling susah ternyata. Sehingga disebut sholatul wusta. Sholat wusta menurut jumhur ulama, sholat pertengahan yang dihimbau untuk dilakukan dengan lebih serius dibanding yang lainnya adalah sholat asar. Namanya kayak sholat susah, karena kesibukan sering datang di saat itu. Yang jualan pun kadang-kadang Masya Allah semakin sore semakin ramai. Kadang-kadang istilahnya tanggung, tanggung, tanggung, tanggung, sehingga benar-benar tanggung. Masuk neraka saya tidak mau di pinggir-pinggir, saya ingin di dalam saja. Jadi hati-hati dengan sholat asar, tolong diperhatikan, dan semua sholat. Ini riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, atau bukan meninggalkan di sini, mengeluarkan sholat. Mengeluarkan sholat dari waktunya, karena disebut oleh Imam Bukhari judulnya semacam itu. Jadi ketinggalan sholat asar, dia mengeluarkan dari waktunya, bukan diakhirkan. Kalau mengakhirkan, nah, kalau mengakhirkan ini mengurangi saja kemuliaan, kebaikan. Ada orang menunda-nunda. Kalau sekarang itu maghrib jam 6.10 menit, lah kok sholatnya asar itu jam 6 ya? Itu ada lagi ya kemepet kelewatan itu, ngepres ngepres nanti. Nah, jadi nanti dibikin takut terusnya di padang mahsyar nih ya kan? Biarpun akhirnya selamat, tapi kalau orang ngepres ngepres tanda kurang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan tetapi masih diperkenankan, masih bisa orang melakukan sholat sampai akhir asalkan semua sholat bisa dilakukan di dalam waktunya. Tidak ada yang keluar satu rakaat pun ya, sebisa mungkin semacam itu. Akan tetapi kalau kita pengen waktu tahu kemuliaannya, ini tadi sholat asar dilakukan matahari masih meninggi dan sinarnya masih kuat, sampai kita melakukan pergi ibaratnya kalau kita itu naik sepeda motor atau naik apa itu ke sumber balik lagi, ternyata waktu masih siang ya, masih dalam keadaan terang, sinarnya kuat. Ini himbauan untuk melakukan sholat asar di awal waktu, dan jangan sampai ada yang mengeluarkan sholat asar dari waktunya, karena itu adalah dosanya amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, kita akan lanjutkan kepada fikih ya, fikih ringkas ya, setelah itu kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Adapun fikih kita saat ini adalah kita akan membahas masalah perceraian. Karena ini kemarin kita sudah berbicara tentang ya, fikih nikah yang panjang ya. Fikih nikah kan babnya banyak. Kemarin apa? Orang yang boleh menolak pasangan ya, membatalkan pernikahan karena sebab-sebab yang sudah disebutkan kemarin. Baik, itu sebelum pernikahan karena ada aib. Dan nanti ada aib yang muncul setelah pernikahan. Sehingga nanti akan kita bahas juga kapan wanita boleh minta cerai, tapi akan kita bahas terlebih dahulu secara umum perceraian. Perceraian ini ada di dalam syariat Islam, dan justru keindahan di dalam Islam itu karena ada perceraian. Jadi perceraian itu ibaratnya adalah memang sesuatu yang paling tidak baik, tapi itu dibutuhkan. Kalau dalam sebuah rumah itu kayaknya itu kloset dan WC. Paham ya? Ya. Jadi memang paling tidak senang, orang enggak senang cerai, tapi kadang-kadang dibutuhkan ya. Mendesak, percekcokan terus-menerus tidak ada akhir-akhirnya ya. Kalau dalam urusan kesehatan namanya operasi. Ya, operasi. Jadi aneh orang perutnya dibelah tapi mau bayar kan, ya begitu. Jadi operasi. Jadi perceraian itu bukan tujuan pertama. Jadi orang membuat rumah bukan ingin buang air besar ya. Jadi makan enak, setelah itu ada kotorannya harus dibuang begitu, jangan. Jadi sama, jadi dalam urusan hidup rumah tangga itu bukan tujuannya ingin cerai. Ada sebagian agama yang melarang perceraian, apapun bentuknya, menikah sekali sehingga dunianya bisa jadi neraka karena tidak ada kesesuaian antara suami istri, maka adanya berantem melulu. Ternyata untuk menemukan kesenangan mereka dengan mudah untuk mengambil pasangan gelap, kata maaf, karena apa? Prinsipnya adalah yang penting nikah sekali. Subhanallah. Dan kami pernah ketemu dengan satu orang semacam itu. Suatu ketika orang ini ya begini, sampai kalimat-kalimatnya itu menikah itu sekali saja, jangan sampai lah sampai nikah lagi, cukup sekali. Kita berada di sebuah kapal waktu itu, ada orang bercerita, kami tidak faham ini kalau dia itu orang Islam atau tidak, karena waktu itu bulan haji, perjalanan dari Pontianak ke pertama kali, dan itu pertama saya ingin nyoba naik kapal itu. Akhirnya ada kapal, ada dua kasur di kapal berdua, kami dengan satu orang tersebut. Akhirnya berbicara tentang haji dan sebagainya karena musim haji. Saya pikir beliau adalah orang yang beragama Islam. Akhirnya beliau cerita tentang kok tiba-tiba masuk bab menikah poligami waktu itu. Dan kelihatannya beliau benci dengan poligami. Itu adalah kebusukan, itu penghinaan kepada perempuan, ini begini. Kalau menikah itu sekali saja, jangan sampai. Kalau terpaksa kita harus punya kebutuhan yang lain, nah ini kita kan bisa untuk dengan cari perempuan. Tapi saya kemana-mana harus membawa kondom, membawa ini dan sebagainya. Ini saya pikir ini orang Islam atau bukan? Ini saya belum nyambung. Rupanya setelah ngomong panjang, saya cerita, Pak, saya itu punya teman macam-macam. Supaya dia terus terang, saya punya teman agama Kristen juga ada, agama Hindu saya juga punya kenalan dan sebagainya. Sebab dalam hidup kebersamaan memang kita harus saling menghargai. Jadi biarpun ada orang beda agama, kita tidak boleh perang, Pak ya. Jujur, Pak, Bapak agamanya apa? Oh, ternyata nyebut, saya adalah seorang Katolik. Oh, jadi begitu. Jadi sudah saya pahami bahwasanya menikah cukup kali, tapi kalau mau zina boleh berkali-kali. Ini kan unik ya, ini kenyataan. Dan tapi orangnya baik, dia baik, dia melakukan itu karena agamanya memang begitu. Dia baik sampai kami diantarkan, dari kapal diantarkan barang. Kebetulan beliau dari Pontianak membawa mobil, karena beliau adalah seorang konsultan apa itu pertanian di sana. Dia membawa mobil sendiri, jadi barang-barang kami beliau yang apa orang ini yang membawa. Jadi tas kita diangkat, dimasukkan ke mobilnya, diantarkan sampai kita naik taksi. Ini sebetulnya orang ini baik. Orang ini baik cuman karena agama, ya begitulah agama. Makanya aneh kalau ada orang seneng sama orang Nasrani, karena bagi mereka perzinaan bukan sesuatu yang berat. Jadi pernikahan mah harus sekali, tapi kalau mau zina boleh berkali-kali, karena bukan dianggap sebagai pelanggaran besar. Tapi kalau dalam Islam haram, dosa, neraka, hina, kebusukan, zina itu, lihat. Kemudian di dalam pernikahan ternyata kalau ternyata tidak bisa dipertemukan, maka boleh ada perceraian. Cerai itu solusi, harus kadang-kadang. Jadi perceraian hukumnya ada yang wajib. Memang ada riwayat abghadul halal ilallahi al-talak, yang paling dibenci dari sesuatu yang halal itu adalah tolak. Tentunya sampai ada derajat haram tolak. Suami istri yang baik-baik dicerai, kurang ajar. Ya, ini adalah enggak benar. Jadi perceraian ini adalah di dalam Islam termasuk keindahan, karena untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga dijanjikan oleh Allah, kalau memang harus bercerai, wa kullan masing-masing yuhnillahu min saati. Allah akan memberikan kepada masing-masing kecukupan. Bercerai. Makanya menikahnya dengan cara yang baik, bercerai pun dengan yang cara yang baik ya. Bercerai. Tolak marotan fa imsaku bi ma'ruf au tasrih bi ihsan, kalau melepas dengan cara yang baik, sehingga tidak terjadi permusuhan setelah perceraian. Tidak akan mengungkap kejelekan pasangan. Kadang-kadang dendam, istriku begini, bekas istriku begini, enggak ada dalam Islam. Sehingga yang namanya anak tetap terawat itu. Jadi anak tetap terdidik dengan benar. Perceraian ada, tapi jangan ditanamkan kepada anak memusuhi bekas suamimu atau bekas istrimu. Jadi di dalam Islam ada sampai perceraian diatur serapi mungkin, karena perceraian itu termasuk keindahan dalam syariat Islam, sebab orang kadang butuh kepada perceraian. Nah, perceraian itu ada di dalam syariat. At-talaqu marratan disebutkan dalam Al-Qur'an, at-talaq, kalimat talak. Ada banget ayat Nabi, in talaqtumun nisaa fatalliquhunna fi li'iddatihinna. Dalam ayat lain surat At-Talaq disebutkan, surat At-Talaq, in talaqtum, jika engkau wahai para nabi mencerai wanita-wanita. Jadi perceraian ini ada di dalam Islam, dan perceraian ini tentu ada prosedur dan aturannya. Kemudian secara umum yang namanya cerai itu adalah ada dua model. Yang satunya sihot sorehah, dengan terang-terangan kalimatnya. Ada yang kinayah, yang terang-terangan kalau dalam bahasa Indonesia adalah dengan kalimat aku cerai engkau. Kalau dalam bahasa Arab tolaktuk, tolaktuka, itu tolak tuki. Kalau ada orang mengatakan kepada suaminya, kepada istrinya, aku engkau cerai, maka itu jatuh cerai. Tak kalau ada orang, yuk pisahan saja, belum, ya kan? Karena ada pisah ranjang, pisah yang satu mau belanja di sana, pisah dulu ya, ini kan? Jadi itu namanya kinayah. Jadi ada tolak itu kalau dengan kalimat cerai, itu biarpun tidak pakai niat jatuh talak. Bahkan di dalam madhab kita, ya. Ya, biarpun dalam keadaan marah jatuh cerai. Dalam keadaan marah jatuh cerai. Sebab apapun bentuknya yang namanya marah, jika ada suami marah, jangan yang jadi sasaran adalah keluarga. Marah-marah, tapi jangan langsung mengatakan perceraian. Jadi himbauan dan juga sekaligus kepenegasan. Hai para suami, wahai para suami, jangan sampai mudah mengucapkan kalimat cerai. Sebab kalimat cerai yang engkau ucapkan, baik itu di depan istri atau tidak di depan istri, maka itu jatuh cerai. Jadi tidak harus istri itu mendengar, tidak. Kalau ada seorang suami mengatakan bahasanya istriku telah aku cerai, atau aku mencerai istriku, kalau ada orang ngomong begitu, maka saat itu jatuh. Maka itu jatuh cerai. Jadi hati-hati, jangan main-main kalimat cerai. Kadang-kadang senjata untuk menaklukkan sang istri dengan kalimat cerai. Awas kalau kamu tidak patuh, aku cerai. Akhirnya benar setelah mengucapkan kalimat itu mah belum cerai. Masih dah begitu masih ancaman, sudah cerai bingung. Aduh, gimana ini? Kenapa kemarin ngomong cerai-cerai? Hah? Sudah terlanjur dua atau tiga, giliran yang ketiga enggak bisa kembali lagi, pusing. Nah, istrinya mau kawin lagi dengan orang lain, harus. Ada orang cerita begitu. Mencerai istrinya seenaknya sendiri, akhirnya cerai tiga. Karena cerai tiga dia ingin kembali kepada istrinya, maka sang istri itu harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Akhirnya dia minta tolong sama temannya, tolong nikahi istri saya, nanti kapan anu mau dibalikin ke saya. Baik. Rupanya sama temannya sudah menikah. Ini cerita nyata ini. Karena temannya sudah menikah, ya pengen nolong lah. Biarpun sebetulnya nolong begini bukan nolong yang baik. Sebab namanya tais musta'ar toh, kambing pinjaman itu adalah kambing jadi muhallil. Ada orang cerai tiga, kemudian pengen kembali lagi, maka caranya harus dinikahi oleh orang lain. Ya sudah saya nikahi sehari dua hari, nanti saya kembalikan ya. Lah ini akhirnya menikah dengan temannya yang sudah punya istri. Setelah menikah dengan temannya yang sudah punya istri, rupanya memang temannya itu orang baik. Sehingga istri keduanya itu rupanya enggak mau dicerai. Sampai sekarang enggak mau dicerai. Akhirnya kasihan dia, yang satu enggak punya istri, yang satu punya istri. Dua hal ini. Maka jadi orang baik tetap untung, Pak. Jadilah orang-orang baik. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang orang begitu latah, dikit-dikit cerai. Cerai. Dan di dalam madhab kita, perceraian itu kalau kita ucapkan tiga, bukan madhab, jumhur ulama, ijma' ulama, kesepakatan ulama, kalau ada orang mengatakan kamu aku cerai tiga, jatuh tiga. Sebab cerai yang dijatuhkan di dalam masa iddah juga jatuh cerai sebelum masa rujuk. Jadi ini adalah perceraian. Baik, kita akan simpulkan dulu ringkas bahwasanya hati-hati dengan perceraian. Yang jelas perceraian itu adalah keindahan syariat Islam. Tetapi ingat, mencerai ada yang hukumnya dosa, mencerai ada yang hukumnya wajib, mencerai ada yang hukumnya sunnah. Karena seperti halnya pernikahan ada hukumnya wajib, ada pernikahan hukumnya sunnah. Baik. Jadi ini harus hati-hati dengan perceraian. Kepada kaum suami, hati-hati, jangan mudah mengucapkan kalimat cerai. Jadi kalimat cerai itu nanti sudah akhir. Jadi jangan dikit-dikit main operasi gitu loh kalau sakit. Aduh saya pusing, operasi otak. Sakit itu, aku pusing, aku sakit perut, tolong dibelah saja, enggak ada. Jadi yang namanya operasi itu alternatif terakhir. Kalau sudah dipertemukan enggak bisa, datangkan kiai seperti kemarin, fa'iduhunna, kata dalam ayat apa itu, fa'iduhunna, beri nasihat dulu, wahjuruhunna, kemudian jauhi mereka dari ranjang, jauhi istri-istrimu dari ranjang, maksudnya pisah ranjang. Kemudian setelah itu dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Setelah itu datangkan orang, seorang penengah, orang yang ketiga untuk menjelaskan masalah, kiai, ustaz atau guru. Kalau masih tidak mau, nah baru operasi cerai. Ini baru ribut sedikit cerai. Ini pasti laki-laki yang rendah itu. Mau naklukkan istri mah enggak bisa, ini harus pakai ancaman cerai-cerai. Kemudian setelah itu bakal menyesal. Nah, kemudian hikmahnya, seorang wanita kalau sudah dicerai tiga harus menikah lagi dengan laki-laki lain. Ini juga hukuman bagi laki-laki itu, biar tidak main-main. Sebab laki-laki lain pun masih ada yang bakal menikahi bekas istrinya. Maka jangan dolim kepada istri. Sisi lain nanti wanita yang minta cerai tanpa sebab yang diperkenankan akan terkutuk sepanjang hidupnya ya, kalau tidak segera tobat atau tidak dimaafkan. Jadi ini adalah busuk, nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang lalu yang akan datang tentang bagaimana wanita minta cerai. Jadi kita harus tahu bahwa perceraian itu bagi seorang laki-laki bisa mencerai istrinya dua kali saja untuk bisa kembali. Jadi mencerai pertama, setelah itu selesai masa iddah menikah lagi. Kalau kembali di dalam masa iddah, kembali di dalam masa iddah, masa penantian, ini nanti akan dibahas dalam bab iddah. Kalau seorang suami habis mencerai, dalam dua hari kok tiba-tiba ngomong, aku kembalikan dirimu kepadaku, yuk kita rujukan, maka langsung rujuk, biarpun tanpa disaksikan siapapun ya. Sebab rujuknya orang yang masih dalam masa iddah, dalam tolak satu yang dan kedua, maka enggak usah pakai saksi, langsung saja, aku kembalikan dirimu kepadaku. Jadi baik sang istri mau atau tidak mau, karena dalam keadaan tolak satu dua dan di dalam masa iddah, seorang wanita masih kayak istrinya, cuman tidak boleh digauli saja, masih hidup di rumahnya, karena dengan harapan barangkali nanti tertarik lagi, karena masih tolak pertama dan tolak kedua masa iddah. Tapi kalau sudah lepas masa iddah, harus keluar dari rumah itu. Jadi seorang suami mencerai istrinya di dalam masa iddah, biarkan istrinya di situ. Barangkali melihat ada kenangan-kenangan, akhirnya sudah saya kembali lagi lah, enggak usah cerai. Nah, baik itu sumbing. Sehingga itu pendidikan di dalam Islam masalah perceraian. Ini yang harus kita fahami, jangan main cerai. Tolong dididik orang di sekitar kita, jangan mudah main cerai. Kalaupun mohon maaf, ada yang sudah terlanjur main kalimat cerai, segera diselesaikan. Bisa datang nanti tanya konsultasi. Ini harus diselesaikan. Sebab kalau Anda tidak menyelesaikan, takut masuk bab zina. Sebab kalau sudah dicerai, biarpun itu istrinya, kalau sudah cerai jadi orang lain. Maka kalaupun menggauli namanya zina, dan zina adalah hukumannya hina, hukumannya kebusukan, hukumannya busuk. Zina adalah busuk, hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah sekilas tentang perceraian yang insyaallah nanti akan kita rinci. Ada tolak itu, ada tolak sunni, tolak bid'i, kemudian ada tolak yang tidak bisa fi dengan sunni dan bid'i, kemudian tolak-tolak yang cara-cara menolak yang benar itu seperti apa, dan sebab-sebab lelaki, seorang laki-laki boleh mencerai istri seperti apa, dan nanti insyaallah akan kita sebutkan syarat-syarat seorang istri boleh minta cerai itu kayak apa. Sebab tidak sebanding, memang dalam hal perceraian ini termasuk keindahan Islam lagi. Perceraian itu hanya haknya suami. Istri tidak diberi hak untuk bisa mencerai suami secara langsung. Ini adalah termasuk keindahan Islam. Dan memang Allah itu kalau punya syariat memang sesuai dengan watak dan karakter manusia itu sendiri. Sebab rata-rata kaum perempuan itu adalah cepat. Kalau sudah problem sedikit, sudah pisah aja kalau gini. Adalah pisah benar, nyesel nanti ya. Kalau kaum laki-laki lebih mempertimbangkan urusan akal ntar dulu dan sebagainya. Kalau sudah marah ya perempuan, sudah, kalau begini caranya sudah tidak usah ketemu lagi, pisah aja. Nah ini, maka oleh syariat diberikan hak cerai kepada sang suami. Kemudian sisi lain keindahan syariah. Kalau wanita minta cerai ada, diperkenankan, tapi tidak boleh langsung. Kalau laki-laki bisa langsung, laki-laki mengatakan engkau aku cerai, beres. Tapi kalau perempuan tidak bisa bilang pada suaminya, hei suamiku engkau aku cerai, gak jatuh cerai. Kenapa begitu? Ini Allah maha tahu bahasanya wanita itu lemah. Sehingga kalau wanita itu ingin melakukan satu perceraian, dibantu oleh orang lain. Makanya lewat mahkamah, ngadukan ke mahkamah, disampaikan seperti apa problemnya, suamiku tidak sholat, suamiku pernah memukuli aku. Nah, mahkamah yang cerai. Jadi nanti enggak problem, tidak langsung dibokem sama suaminya. Kurang ajar Dani. Jadi ada perlindungan di sini, indahnya Islam. Bukan berarti diskriminasi ini, membeda-bedakan. Islam tidak adil. Kenapa laki-laki bisa mencerai langsung, perempuan tidak? Justru perempuan diberi perlindungan kalau minta cerai melalui prosedur. Setelah itu dilihat, jangan-jangan minta cerai gara-gara apa, Bu? Urusan nafkah. Baik, kalau urusan nafkah kamu jangan ngambil sendiri. Kalau kamu ngambil sendiri langsung perang sama suamimu. Akan tapi pemerintah yang mengambil, dipotong dari hartanya sang suami diberikan kepada istri dengan paksa oleh negara, oleh pemerintah, oleh hakim. Ini adalah keindahan Islam. Jadi enggak ada yang terzalimi nanti. Jadi kalau langsung ngambil kan bisa ribut. Berantem, bisa saja dipukul sama suami, dianggap kurang ajar, istriku mencuri, kan bisa begitu. Tapi dengan melalui mahkamah itu lebih indah. Inilah keindahan Islam. Jadi tidak, jangan sampai kita itu seperti orang-orang barat, khususnya yang terbawa kepada Islam-Islam aneh ya, Islam liberal dan sebagainya, menganggap Islam itu dengan perceraian adalah rendah, waris enggak benar, segala macam disalahkan. Padahal kalau dia tahu indahnya perceraian adalah justru sebuah solusi. Tapi ingat, solusi perceraian bukan tujuan pertama, bukan yang utama dalam hidup kita. Enggak ada orang menikah ingin cerai. Bahkan terlintas di dalam benaknya perceraian itu sudah kebusukan. Kalau ada orang menikah, terlintas di benaknya hanya ingin cerai, itu namanya main-main. Sementara dia membuat satu perjanjian ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk main-main, dan bercita-citalah semoga pernikahan itu adalah indah di dunia dan di akhirat. Abadi, enggak usah pakai cerai-cerai. Karena cerai apapun bentuknya akan meninggalkan bekas tidak indah. Di anak-anak juga, di kedua mempelai juga, di dua keluarga juga, masya Allah. Kita ingin bahasanya hidup kita indah. Apa akan tetapi, kalau memang harus ada, punya masalah, tolong diselesaikan dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelumit tentang perceraian. Kemudian setelah ini kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab baru. Bab-bab tahrimid zulmi wal amri bi raddil mazalimi. Kita sampai kepada bab tahrimid zulmi, keharamannya berbuat zalim, wal amri, dan perintah bi raddil mazalimi, mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Qala al-musarrif rahimallahu taala, nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini. Amin ila anqal. Bab tahrimid zulmi. Ini bab menjelaskan tentang keharamannya berbuat zalim. Wal amri, dan ini bab menjelaskan tentang perintah dari Allah. Biraddil madzalimi, untuk mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Ngambil duitnya orang, ngunjing orang. Harus dikembalikan, maksudnya tobat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta. Orang-orang yang berbuat dolim itu enggak akan punya teman. Bahkan temannya pun ternyata di akhirat nanti jadi musuh menuntutnya. Istri padahal ya di dunia, istri kan ngajak tolong-menolong ya di dunia. Tapi gara-gara suami ini zalim kepada istri, tak taunya di akhirat tidak ada, bukan kawan lagi. Dia menuntut, ya Allah, aku telah disia-siakan oleh suamiku. Jadi tidak ada hamim lagi. Jadi yang dulu karena sahabat karib, diam-diam anda zalim. Biarpun dia itu tidak tahu misalnya, seorang suami zalim kepada istri. Ya, zalim kepada istri, dan kezaliman ini dicatat itu. Sama seorang istri zalim kepada suami, ini dicatat ini kezaliman. Sehingga yang namanya kawan dekat, kawan karib, suami, istri, anak sekalipun ternyata di akhirat menuntut. Enggak ada. Ini oh anakku, nanti pasti anakku enggak marah dengan aku. Oh enggak, akan menuntut, ya Allah, bapakku telah zalim kepadaku. Wala syafi'in. Enggak ada pemberi pertolongan yuta'u yang bakal bisa memberikan pertolongan. Jadi enggak ada lagi nanti di akhirat ini bagi orang-orang zalim minta tolong kepada orang lain, tolong aku wahai suamiku. Enggak, bagaimana engkau aku bisa menolongmu, kau kurang ajar kepadaku di dunia. Jadi putus sebenarnya, kezaliman luar biasa mengerikan. Maka ini benar-benar ya, kalau yang namanya kezaliman ini banyak hadis qudsi sendiri, banyak Nabi Allah sudah berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu, aku telah mengharamkan zalim kepada diriku sendiri, firman Allah, fala tadzalamu, maka jangan sampai kalian saling berbuat zalim. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj 71, wa ma lidh-dhalimina min nasir, tidak ada bagi orang yang berbuat zalim itu penolong, itu ada enggak ada penolongnya. Semakin gede kezalimannya ternyata semakin susah mencari bantuan. Jadi kezaliman itu membebani kelak di akhirat, kezaliman yang dilakukan. Cuman kalimat ini global. Kalau tidak dirinci satu persatu, kadang orang tidak menyadari. Faham, dolim enggak boleh. Tapi dolim itu kayak apa? Maka kadang kita perlu membuat contoh di rumah kita, di masyarakat kita, dengan orang yang bekerja dengan kita, dengan teman kerja kita. Ini kadang-kadang ada kedoliman-kedoliman dengan istri, dengan saudara, dengan orang tua. Ini harus kita koreksi satu persatu. Sehingga Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad pernah menyebutkan, atadruna manil muflis. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut nih? Orang bangkrut. Para sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah tahu, kami tahu orang bangkrut itu orang yang mau dagang itu enggak dapat untung, malah duitnya habis. Itu orang bangkrut. Semua orang kalau disebut bangkrut ya begitu pemahamannya. Sahabat Nabi pun tidak beda dengan kita waktu ditanya, orang bangkrut adalah orang yang dagang enggak dapat untung malah modalnya hangus. Dijawab oleh Nabi, bukan itu orang bangkrut. Lalu apa orang bangkrut ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, orang bangkrut itu lu orang yang ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat, bi sholatihi wa zakatihi wa siyamihi wa hajjihi. Orang yang datang di hari kiamat itu dengan ibadah puasanya, dengan hajinya, dengan infak zakatnya, dengan ibadah-ibadahnya yang sangat banyak. Akan tetapi waqad daraba hada wa syatama hada wa akhadha ma la hada, akan tetapi telah mukul si A, mencaci si B, ambil hartanya si C, berbuat zalim kepada manusia. Ini orang bangkrut. Para sahabat Nabi belum nyambung, bagaimana ini disebut bangkrut ya Rasulullah? Ya, orang ini bangkrut karena nanti di akhirat waktu dia mau masuk surga karena amalnya banyak, ibadahnya banyak, mungkin saja kiai, anggap saja begitu, ibadahnya banyak, amalnya banyak. Akan tetapi di saat mau masuk surga, banyak manusia-manusia yang menuntut dan berkata kepada malaikat, hai malaikat, jangan boleh masuk orang itu ke surga. Malaikat bertanya, apa urusanmu dengan orang ini? Orang ini banyak urusan denganku. Semua orang nuntut, dia mengambil duitku, dia ini mentang-mentang kiai enak saja ngambil. Nah, kiai paling ditakuti orang kan. Mentang-mentang orang enaknya kalau ngomong jekit. Oh, nih, jadi banyak kezaliman. Akhirnya malaikat menghadap kepada Allah, ya Allah, ada hambamu ahli ibadah waktu di dunia, akan tapi sisi lain dia suka berbuat zalim kepada sesama, suka mukul, suka ini ngomong enggak enak. Bagaimana ya Allah? Allah memerintahkan ambil dari kebaikan orang yang katanya baik tadi, berikan kebaikannya kepada orang yang didolimi satu persatu sampai orang itu puas nanti. Makanya diambilkan, Pak, ini kedoliman yang dilakukan kepadamu diganti dengan pahala ini. Rela? Rela. Satu lagi, kamu rela? Rela. Kamu diapain? Aku dipukul. Rela diganti dengan pahala? Rela, rela, rela. Sampai pahalanya itu habis. Setelah pahalanya habis, malaikat bingung, ya Allah, pahalanya habis nih, gimana? Oh, kalau pahalanya habis, berarti orang yang didolimi itu kau ambil dosanya, tumpangkan kepada ustadz tadi itu. Subhanallah. Setelah itu begitu, dan lemparkan ke neraka dengan kedolimannya itu. Jadi mengerikan, jadi kedoliman itu. Al-zulmu zulumat fil akhirat dani. Ammal hadithu ahadithu, ada pun hadis-hadisnya. Famin hadithu Abi Dharrin, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dharr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Dharr, al-mutaqaddim fi akhir babil mujahadati, yang ada di dalam akhir bab mujahadah. Sudah lewat ya masalah kedoliman. Ini hadis wa'an Jabir, dan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ittaqul zulma, ittaqu, takutlah kalian semua, az-zulma, kepada kezaliman, fa inna az-zulma, sebab kezaliman itu, zulumatun, akan membuat kegelapan, membuat kesumpekan, membuat gelap, yaumal kiamati, di hari kiamat. Seperti halnya kebaikan seseorang kepada orang lain itu menjadi cahaya. Yas'anuruhum baina aydihim wa biaimanihim. Dalam Al-Quran juga disebutkan, semua perbuatan baik yang engkau lakukan untuk orang lain itu akan menyala, menyinari langkah anda kelak di abdi-abdi hari kiamat. Begitu juga keboliman yang anda lakukan kepada seseorang menjadikan gelap langkah anda, jalan anda. Al-zulmu zulumatun fil yaumal qiyamati, kedoliman yang engkau lakukan menjadikan gelap. Masya Allah. Wattaku syuhha, dan takutlah engkau dengan kikir. Fa inna syuhha, kemudian sebab sesungguhnya kekikiran tersebut, ahlaka, telah menghancurkan, mangkana qablakum, orang-orang yang sebelummu, hamalahum, yang namanya kekikiran itu, hamalahum, menjadikan mereka, membawa mereka, ala ansafaku timahum, untuk saling menumpahkan darah, ansafaku, mereka menumpahkan timahum, darah-darah mereka, wastahallu, menjadikan mereka menghalalkan maharimahum, sesuatu yang diharamkan atas mereka. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini Rasulullah bersabda, ittaqu adh-dhulma, awas, takutlah kepada zalim, kedzaliman, sebab kedzaliman menjadikan engkau gelap. Wattaqu syuh, syuh ini adalah kalau ada orang bukhul, kalau bakhil, pelit, itu adalah orang pelit urusan duniawi, harta. Tapi kalau syuh ini adalah lebih dari itu, sudah pelit urusan harta, pelit berbuat baik pada orang lain, nolong enggak mau, ini enggak mau. Ada orang ini jalan ada duri, ada lubang, itu mau ngingetin enggak mau. Jadi ada orang cuek, enggak pernah peduli. Ya ini syuh itu kayak begitu. Syuh itu enggak peduli, teman-teman, cabrut, cerumus, cerumus. Ada orang kan peka. Ya Allah. Jangan, jangan. Ini awas, awas. Ada orang peka. Tapi ada orang syuh, ya biarin, cebur-cebur mati. Ini jadi enggak pengen berbuat baik kepada orang lain. Jadi pelitnya bukan urusan harta, urusan memberikan kebaikan melalui lidahnya pun tidak mau. Berarti memang pangkatnya lebih dalam, bukan tinggi ya. Jadi pangkatnya itu kalau ada orang pelit, bakhil, itu adalah pangkatnya rendah. Tapi orang syuh lebih rendah lagi. Nah, dengan syuh ini akan menghancurkan umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu karena punya penyakit ini, penyakit kikir, dan ini menjadikan mereka menumpahkan darah, pertikaian, perperangan karena ini. Karena mereka tidak semata-mata merebut yang namanya harta, penjajahan, tidak hanya mengambil kekayaan, tapi ada kebencian, permusuhan. Ini tidak menginginkan kebaikan kepada orang lain. Wastahallu maharimahum, menjadikan mereka mengharamkan sesuatu yang dilarang. Lihat, orang Yahudi dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, mereka malah melanggar. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran, dan ini karena suh. Ya. Penekannya adalah di makna zalim. Jadi zalim ini harus kita tutup. Barangkali ada di antara kita yang sudah terlanjur dolim. Dan dolim sini ada dua. Ada dolimun di nafsihi. Ada orang dolim kepada dirinya sendiri. Jadi misalnya berbuat maksiat, tidak pernah peduli, melakukan dosa. Ada dolim kepada orang lain. Jadi kalau dolim kepada dirinya sendiri, maka ini beda dengan dolim kepada orang lain. Ada dolim kepada dirinya sendiri, melakukan dosa-dosa kepada Allah. dosa kepada Allah. Jadi kita berbuat dolim, kalau kita melakukan dosa kepada Allah, sebenarnya dia dolim kepada dirinya sendiri. Dan kemudian orang berbuat dolim kepada orang lain, itu sebetulnya dia berbuat dolim dengan dua. Kalau kita berbuat dolim kepada orang lain, kita sebetulnya dolim kepada diri kita sendiri. Tapi yang pertama, dolim kepada Allah melakukan kemaksiatan, ini dolim. Ada orang dolim kepada dirinya sendiri, maksiat, maksiat, maksiat. Maka ayo, bagaimana kita mengembalikan kedoliman ini agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dolim, berbuat dolim kepada sesama manusia, dan ini perlu koreksi. Jadi yang namanya dolim kepada manusia, ada yang kita ambil hartanya, haknya kita ambil, kesempatannya kita ambil. Ada lagi menggunjing, itu dolim, mengadu domba dolim, masya Allah. Jadi dolim kepada manusia ini yang lebih susah. Kalau kita berbuat dolim kepada diri sendiri dengan bermaksiat kepada Allah, maka cara kembalinya lebih mudah, yaitu cukup menangis di tengah malam, kemudian tidak senang dosanya itu disebut, disembunyikan, ditutup, maka itu akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah dosa dengan manusia, bagaimana kita mengembalikan kedoliman kita? Nah ini, kalau urusannya, dan kita berbuat salah kepada manusia, ada dua model. Ini yang paling perlu ditekankan adalah tadi, agar kita tidak menjadi orang bangkrut. Kejahatan kita kepada sesama manusia, kedoliman kita kepada sesama manusia, ada dua model. Yang pertama adalah kita mengambil hak-haknya yang sifatnya duniawi, mengambil hartanya, mencuri. Yang kedua adalah kemuliaan mereka dengan menggunjing. Menggunjing adalah juga berbuat zalim kepada orang lain, dan ini harus ada tobatnya. Cuman cara tobatnya harus ada ilmunya. Kalau tidak punya ilmu tobat, ini bermasalah juga. Jadi kalau, mohon maaf, kalau ada di antara kita menggunjing orang lain, maka tobatnya adalah kita harus minta rela kepada orang tersebut. Kalau sampai kita menggunjing orang lain, kok kita belum minta rela kepada orang tersebut, maka akan dituntut nanti di akhirat, dan itulah kegelapan. Ad-dulumat, kegelapan di akhirat. Ya, ad-dulumat, kegelapan di akhirat, sungguh sangat mengerikan. Nah, bagaimana kita tobat kalau kita menggunjing orang lain, ngomongin orang lain, sementara dosanya menggunjing amat besar, dan menggunjing orang lain itu tidak mungkin ada kecuali berangkat karena dari adanya penyakit di dalam hatinya yang lebih busuk lagi, yaitu kalau bukan dendam, di dalam hatinya kebencian, di dalam hatinya adalah karena di dalam hatinya ada kedengkian. Jadi orang kalau dalam keadaan saling mencintai, mustahil menggunjing. Tapi kalau kita menggunjing, senang menceritakan kejelekan orang, pasti ada hati kita yang kotor. Itu yang begini tuh. Mana melihat? Kemarin juga habis sambung menyambung menjadi satu. Ketemu sama ini, wah habis. Itu bab neraka. Sehingga disebutkan yang namanya menggunjing lebih gede dosanya daripada berzina. Kalau orang berzina mah busuk, busuk, busuk, busuk. Tapi kalau menggunjing lebih busuk dari itu. Sebab yang namanya berzina itu orang melakukannya di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau sudah menggunjing, bisa saja di mimbar, cukup kedipan mata, sudah paham, nyambung. Nah ini masya Allah. Jadi menggunjing itu medannya luas. Dan bagaimana kita bertobat di saat kita menggunjing? Nah, cara bertobatnya harus ada ilmunya. Yang pernah menggunjing sambil cari kutu, hati-hati neraka. Kalau ada orang mau ada gawe, itu namanya apa? Ngobeng. Ngobeng. Itu bab gunjing jalan itu. Sambil ngomongin, kemarin ngobeng di sini. Hati-hati, enggak dapat pahala. Nah, takutlah untuk menggunjingnya. Nah, ini bagaimana kita tobat dari menggunjing? Allah. Untuk mengembalikan kedoliman, kita dolim kalau kita menggunjing, na'udzubillah. Kalau kita menggunjing seseorang, ada dua model. Yang pertama adalah, orang yang kita gunjing itu tahu kalau kita menggunjingnya. Kalau orang yang kita gunjing tahu kalau kita menggunjingnya, maka di saat seperti itu, cara minta maafnya kita harus langsung datang dan meminta maaf. Kalau tidak, enggak akan diampuni. Karena apa? Orangnya tahu. Dan kemudian dengan kita meminta maaf, karena dia sudah tahu, ini akan menumbuhkan hati saling cinta. Mohon maaf, kemarin aku ngomongin kejelekanmu, karena memang semata-mata hati saya yang kotor, saya busuk. Dan insya Allah saya berjanji untuk tidak menggunjing lagi, mohon maaf. Tapi tahu yang digunjing itu, tahu kalau kita menggunjingnya. Ini cara tobatnya, kalau enggak begitu enggak diterima. Yang kedua adalah, Jika yang kita gunjing itu, ini hanya permisalan, jangan sampai kita gunjing beneran. Jika yang kita gunjing itu tidak tahu kalau kita menggunjing, dia tidak tahu kalau kita menggunjingnya, maka cara bertobatnya bukan kita datang ke sana. Itu tambah jadi perang. Misalnya kita menggunjing, dia tidak tahu, tiba-tiba langsung kita tobat. Mohon maaf, kemarin seharian saya 10 orang gunjing kamu. Kurang ajar, siapa itu orang yang lain? Nah, jadi kalau dia tidak tahu kita menggunjing, kalau dia tidak tahu kita menggunjing, cara tobatnya adalah dengan dua hal. Satu, beristighfarlah yang banyak untuknya. Ya Allah, ampuni dosanya, ampuni dosanya, ampuni dosanya. Yang kedua, sebut kebaikannya di tempat engkau menggunjingnya. Dirubah, kemarin ngomongin dia, tahu enggak dia perempuannya itu, sekarang dirubah, bu mohon maaf kemarin saya ralat-ralat, salah, saya dijelek, ibu itu sebetulnya kan baik, ternyata itu salah semua, Masya Allah baik, harus begitu, kalau enggak akan diampuni. Nah, ini ya, ini cara mengembalikan kedzaliman, jangan polos-polos ya. Saya mendengar dari pengajian bu ya, karena saya menggunjing, saya harus minta maaf bu, saya kemarin gunjing, ngomong ibu suka begini, begini bu ya. Tambah perang nanti ya. Jadi kalau ini cara bertobat kepada orang yang dia tidak tahu kalau kita menggunjingnya. Kemudian sama kalau kita melakukan kedzaliman, melakukan sesuatu kedzaliman yang sifatnya mengambil hartanya, yang mereka tidak tahu dan yang mereka tahu beda. Kalau misalnya ada seseorang mengambil duitnya seseorang dan orang itu tahu menggampang, misalnya mencuri duitnya 500 ribu atau nyopet, setelah itu ketahuan 500 ribu, berjanji saya akan mengembalikan. Dikembalikan terang-terangan, ini duit yang pernah saya curi dulu berapa? 500 ribu, karena dia tahu. Tapi kalau yang dicuri dan yang diambil duitnya tidak tahu, ini sama, cara tobatnya ada. Kembalikan kepada dia, gak usah ngomong. Sebab kalau ngomong nanti bisa tambah perang. Pak, ini duit 1 juta. Duit apa ini? Mohon maaf, tahun kemarin saya nyopet. Oh, jangan-jangan yang lain kamu juga yang ambil ya? Bisa begitu tambahannya. Jadi ternyata ada caranya, kalau ada ilmunya bisa berantakan memang orang tobat itu ya. Sebab orang tobat kadang-kadang ketemu jalan yang salah, gak karu-karuan. Ada orang tobat, bu, ini kejadian Jawa Timur, saya lihat. Kenapa tanganmu kayak begitu? Disetrika, ini gara-gara punya tato ya. Wah, ini ustadznya yang sakit nih. Ada setrika nih, lecet-lecet begitu. Kenapa? Sama ustadz saya suruh nyetrika, karena ada tatonya, saya tobat. Nah ini kan masalah. Jadi bertobat dengan, ada yang suruh rendam berhari-hari, ini. Bisa mati itu orang ya. Pokoknya kalau sudah tidak sesuai dengan syariat itu bermasalah. Jadi kalau kita mengambil haknya orang lain, barangnya orang lain, kembalikan. Kalau mereka tahu ya, kalau mereka tahu benar yakin, maka kita berikan langsung agar hatinya luluh. Tapi kalau mereka tidak tahu, maka kembalikan dengan cara yang langsung. Misalnya tanya saja, Pak nomor rekeningnya berapa? Ada apa? Enggak, tanya tok. Atau melalui orang lain, setelah itu kita kirim begitu saja, kita transfer, aman. Dia tidak tahu dan kita kembalikan kepada yang berhak. Bahkan kalau kita khawatir, karena ini adalah masalah kedzaliman itu ngeri, dituntut nanti di akhirat. Kalau Anda mengambil barangnya orang atau pinjam duit, sudah jatuh tempo lah ke orangnya enggak ada. Saya pengen kembalikan, harus Anda berkeinginan, harus saya kembalikan. Tapi orangnya gimana enggak ada? Dengan dua cara. Satu, duit itu Anda titipkan kepada orang lain yang bisa dipercaya agar Anda terlepas. Anda titipkan, Pak Kiai, Ustadz, Hakim, ceritanya di mahkamah itu biasanya Hakim atau orang bisa dipercaya, saya punya hutang 500 ribu kepada satu orang namanya ini, cuman orang itu saya cari sudah tidak ada, maka dari itu saya takut mati, nanti kalau mati kan ini diwaris oleh anak-anak saya, jadi saya titipkan kepadamu ini perjanjian, bahasanya ini duit miliknya si A, kalau kapan-kapan si A itu datang, tolong dikasihkan, bebas, setelah itu mau mati-mati, terserah, aman ya. Tapi kalau mati dalam keadaan kita belum menyelesaikan ini, wah dituntut nanti di akhirat. Atau dengan cara yang lain, bu, keluarkan dari sakumu. Kalau mungkin memang susah cari orang yang dipercaya, saya utang 500 ribu ya Allah, orangnya kok gak ada kabarnya, maka Anda taruh ke tempat yang baik, masjid atau yang lainnya, Anda masukkan duit 500 ribu, bahasanya ini adalah miliknya orang tersebut, selesai. Yang penting jangan sampai disimpan di tangan kita. Lah, setelah masuk ke keropak masjid, Masya Allah, Anda dapat pahala, orang itu dapat pahala. Nanti di akhir enggak nuntut lagi, mau nuntut malaikat ngasih tahu, ini sudah jadi pahala, kamu mau nuntut gimana? Ini. Nah, ini kalau orangnya enggak kembali aman. Tapi kalau ternyata orangnya kembali nagih, harus bayari ini. 500 juta sudah saya masukkan ke masjid. Lah kan enggak izin saya, siapa yang nyuruh masukkan ke masjid? Nah, ini bayari. Tapi lumayan, akhirnya Anda bayari sama nyumbang ke masjid, karena mungkin selama ini enggak pernah nyumbang kan gitu. Jadi lumayan dipaksa dengan cara begitu, bagus. Jadi terima kasih Pak, gara-gara kamu aku nyumbang ke masjid. Ini 500-nya. Jadi maksudnya seperti itu. Intinya jangan senang nyimpen barangnya orang, karena itu zalim. Cuman yang namanya penyakit ini tuh luar biasa itu. Hobi orang tuh nyimpen barangnya orang. Nyimpen barangnya orang, nunda-nunda utang. Sama dia punya, miliknya orang lain ada. Itu lebih senang pakai miliknya orang. Jadi memang sifat dolim itu ada di kita. Dolim itu, kedoliman. Dan inilah yang harus kita hadirkan. Jangan sampai kedoliman-kedoliman terus berlangsung. Kemudian nanti akan kita sebutkan dan akan dicontoh ke dalam hadis berikutnya. Kedoliman itu macam-macam sekali. Mulai suami, istri, ini yang paling penting ya. Kalau kita, makanya kalau kita, kalau seorang muslim memukul orang muslim, disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, termasuk digolongkan dosa-dosa gede adalah dorbul muslimi, memukul orang muslim. Makanya kalau kita dengan orang muslim yang sesungguhnya, enggak usah takut, enggak bakal orang muslim memukul orang muslim. Makanya kalau ada orang muslim memukul orang muslim, Masya Allah ini kejahatan ini. Cuma di Indonesia itu murah, jangankan kok mukul, bunuh-bunuhan itu sudah. Jadi memukul orang lain itu adalah dosa gede. Apalagi yang dipukul adalah istrinya. Ini, kalau ada seorang laki-laki memukul wanita di pinggir jalan sana, sudah dosa. Bagaimana kalau yang dipukul adalah istrinya? Wah, dosa di atas dosa. Ini musibah besar ini. Maka inilah yang harus kita cermati. Nah, untuk selamat Bu, karena yang namanya kedoliman itu penyakit, agar kita selamat, Ibu jangan nengok kedoliman orang. Semuanya ngoreksi diri kita. Iya ya, aku sama suami kok gitu ya, aku sama istri kok gitu, aku sama tetangga kok gitu. Aliran air pun begitu ya, rebutan aliran air yang di sawah, leburan air, leburan selokan, tempat sampah, macam gara-gara parkir mobil, wah macam-macam urusan bertetangga. Kita sering dolim kepada tetangga, sampai mohon maaf, begitu indahnya pendidikan Rasulullah. Kalau Anda masak, masak sop, sop itu kan baunya naik ya, itu suruh memperbanyak kue, apa kuahnya. Sebab apa? Bau itu bikin orang sakit loh ya. Bisa ngiler kalau lagi orang makan. Ya Allah, tetangganya bikin sop, nyam-nyam. Maka dianjurkan kita jangan dolim. Dan sampai lihat pendidikan dari Rasulullah, sampai urusan-urusan orang keluarkan zakat, itu dihimbau untuk menolak kedoliman. Karena ada orang kaya mengeluarkan zakat, maka dihimbau kalau mengeluarkan zakat itu orang di sekitarnya itu loh. Jangan sampai hanya mendengar deru mesin pabriknya saja, tapi nggak dapat zakat karena zakatnya dikirim ke Jakarta. Nah, ada mobil yang masuk debunya naik, ya? Nah, anak-anak kecilnya nyium bau debu mobilnya yang naik. Ini zalim sebetulnya kalau nggak disadari. Kalau makanya ada zakat diberikan kepada orang fakir yang ada di kiri kanannya. Tuqadu min ahniyaihim wa turaddu li fuqaraihim, diambil dari orang kaya kampung itu kemudian dikembalikan kepada orang fakir di kampung itu, karena orang fakir yang di sekitarnya itu yang merasakan mesinnya di rumah, malam-malam ada mobil truknya datang rung rung rung sampai terbangun. Ini makanya ini pendidikan dalam Islam itu pendidikan paripurna ya, pendidikan yang sangat sempurna dari berbagai aspek itu. Kalau dihubung-hubungkan maknanya satu, untuk menciptakan keindahan di dunia dan di akhirat, termasuk tadi yang kita sebut perceraian, untuk menciptakan keindahan di dunia dan di akhirat ya. Ingat perceraian juga bab keboliman. Kalau seandainya dalam suami istri itu gak bisa akur, kerjaannya berantem melulu, lah ini kan nabung dosa. Sesaat suami mukul, tak taunya sesaat istri yang mencaci, wah ini kan daftar neraka dua-duanya. Makanya dipisah agar ketemu yang benar, yang benar. Maka ini adalah untuk menghindar dari kedoliman. Ini saja yang bisa kami sampaikan, dan semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dari ilmu yang kita pelajari, dan menjauhkan kita dari kedoliman, semua dolim. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari orang yang dolim, dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat dolim ya. Ini saja, wallahu a'lam bisawab. kita masuki bagian tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Didin dari Masjid Al-Mutakin Desa Kayuwalang. Yang ingin saya tanyakan tadi mengenai menggunjing. Tadi dijelaskan bahwa menggunjing itu ada dua, menggunjing dan orang itu tahu, dan menggunjing orang itu tidak tahu, dan bagaimana penyelesaiannya. Penyelesaiannya tadi sudah dijelaskan. Yang ingin saya tanyakan, misalkan ada seseorang itu membicarakan seseorang tapi kebaikannya, sedangkan seseorang itu tahu, yang dibicarakan itu tahu dan tidak nyaman, bagaimana itu hukumnya dan bagaimana penyelesaiannya? Dan misalkan orang itu tidak tahu, bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari ibu-ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Iis dari Cempaka Arum. Saya sering melihat seorang ibu mendidik anak dengan kekerasan. Itu kan termasuk dolim, bukan? Nah, dalam dolim itu maksudnya itu kan untuk mendidik anaknya supaya anak itu menjadi baik. Karena anak itu ya boleh dikata nakal, namanya juga anak-anak. Itu bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana untuk bertobatnya, untuk menghilangkan dolim itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah hakikat menggunjing itu adalah engkau menyebut kejelekan seseorang, ya, yang bagi orang normal dia itu bakal tidak nyaman di saat disebut kejelekannya. Sebab ada orang gak normal, disebut perzinaannya bangga. Dia pemabuk, memang saya jago mabuk. Ada kan seneng? Jadi harus begitu. Jadi namanya menggunjing itu adalah menyebut kejelekan seseorang yang bagi orang normal dia bakal tidak nyaman. Sebab ada orang sudah tidak punya malu disebut pezina, tenang saja. Bahkan cerita-cerita ya. Ya. Nah, kalau itu bukan orang terhormat begitu tuh. Jadi kemudian kalau menyebutkan kebaikan seseorang pada umumnya, orang itu tidak akan marah. Dan kalaupun marah, bukan marah kepada Anda. Karena biasanya kalau marah hakiki, kalau Anda disebut kebaikan Anda, kemudian Anda tidak suka, itu tidak suka karena Allah itu karena Anda ingin menutup kebaikan. Bukan karena marah kepada orang tersebut. Gak ada orang disebut kebaikannya marah lalu sampai naik pitam dendam, itu tidak ada. Kalaupun ada pasti pura-pura. Sebab apa? Kebaikan yang dimaksud orang marah disebut kebaikannya karena dia ingin menutup. Saya ingin ikhlas dalam amal ini. Saya ingin amalku ini hanya Allah yang tahu lah kok disebut-sebut. Tidak nyamannya di sini. Jadi enggak ada tidak nyaman. Kurang ajar, tak bunuh kamu menyebut kebaikan saya. Enggak ada itu. Jadi mustahil itu. Jadi kebaikan seseorang itu kalau disebut, memang semua manusia ingin dirasakan baik oleh yang lain. Nah, jadi kalau memang seperti itu menyebut kebaikannya orangnya tidak nyaman, karena kalau kalau definisi praktisnya kan dikruka aha bima yakrahuhu, ya, nyamannya menggunjing itu engkau menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka. Jangan-jangan ini masuk gunjing ya, kan begitu, benar pertanyaannya. Bukan seperti itu yang dimaksud, dikruka ahoka, engkau sebut tentang saudaramu tentang kejelekan. Kalau kebaikan tidak, justru kebaikan kita dianjurkan untuk menyebut. Nah kalau saya, kalau ada Anda tidak senang kebaikan Anda disebut oleh orang lain, itu kemuliaan diri Anda. Tapi orang lain tetap dianjurkan menyebut kebaikan seseorang. Nah, ada ditiru, jadi ini. Jadi kalau seperti itu gak usah minta maaf, dilanjutkan saja menyebut kebaikannya, karena untuk jadi contoh. Tapi ingat, kalau orang menyebutkan kebaikan seseorang pun harus terbebas dari makna menjilat satu, kemudian menjerumuskan. Ada jilat tuh, oh ini orang baik, besok dikasih sarung gitu. Ada orang kalau disanjung langsung brodol ya, kalau dandung langsung rontok. Wah ini masya Allah, wah ini orang paling dermawan satu kabupaten ini. Wah karena dibegitukan langsung keluar. Nah, ini kalau menyanjungnya begini, ini adalah menjilat ya. Kalau menjilat adalah hina lagi. Ada lagi orang itu menyanjung itu tanpa dipikir, menjerumuskan. Jadi tidak semua sanjungan itu boleh ternyata. Misalnya ada anak-anak, kalau terlalu banyak disanjung misalnya, wah ini anak cerdas, Masya Allah cerdas. Kalau sudah anak dibilang cerdas biasanya langsung mulai berubah. Kalau belajar enggak mau kelihatan orang. Kenapa? Kalau kelihatan masa orang cerdas perlu belajar ya. Akhirnya belajarnya sembunyi-sembunyi. Akhirnya biar dilihat dia tuh cerdas. Karena selama ini disanjung cerdas. Sehingga dibuat-buat enggak mau belajar. Biar pokoknya saya enggak belajar langsung pinter. Nah ini. Padahal dia tuh ngintip. Di dalam malam-malam belajar. Orang pada tidur dia belajar. Jadi kadang-kadang sanjungan itu menjerumuskan. Maka kita harus tepat kapan kita menyanjung anak kita. Sanjungan harus kita yakini bahwa sanjungan itu memberikan dia bersemangat. Baik, itu yang pertama. Kemudian seorang ibu berbuat zalim kepada anak itu yang lebih banyak bukan urusan pukul memukul. Yang lebih banyak adalah urusan didik mendidik. Ibu salah menyekolahkan. Itu juga ibu ngasih makan dari duit mana, itu zalim ya. Kalaupun adalah pukul-memukul itu hampir jarang terjadi. Sebab yang menyekolahkan salah pun tidak pernah memukul anaknya kan. Salah sekolahnya, tapi tidak pernah mukul. Apakah dia tidak zalim? Zalim, sekolahnya di mana anakmu? Adapun masalah memukul, ini biasanya salah saja. Maksudnya benar perlu dibenahi. Memang di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi ada disebutkan oleh Rasulullah SAW, Alimu awlatakum bisolati indah sab'in. Kalau sudah masuk umur 7 tahun, didik sholat. Nah, baru nanti kalau masih melanggar, pukul. Kalau sudah sampai usia 10. Ada mengatakan 10 ini bukan batas. Artinya kalau dia sudah diajak komunikasi, diajak ngomong, maka boleh saat itu untuk dipukul. Tapi pukulnya bagaimana? Dan mukul di bagian yang sekiranya tidak menyakitkan, tidak membahayakan, dan sekiranya pukulan itu akan menjadikan dia itu bisa berubah. Bukan dikit-dikit memukul sampai biru matanya, sampai ini. Itu adalah orang tua yang zalim, benar-benar zalim. Jadi kalau memukul anak itu ada prosedurnya. Pertama diingatkan dengan kalimat halus, disayang, dimanja, di ini. Kalau sudah sampai anu nanti dipukul. Tapi ingat pukulan itu bukan pukulan yang kejam itu. Dan pukulan itu ada barokah. Karena Nabi Muhammad juga pernah, kalau Sayyidina Umar mengatakan ada rotan di dalam di rumahnya. Itu bukan untuk mendidik dengan kekerasan, oh tidak. Itu adalah ada barokah dalam hal ini, tapi bukan main ceprok begitu, tidak. Sayang sini, sedikit sampai kaget, nangis. Tapi kalau dikit-dikit mukul kita, maka akhirnya pukulan tidak ada artinya. Karena bapaknya jago pukul, ibunya jago pukul. Jadi tenang saja, akhirnya anaknya terlatih main pukul nanti. Jadi memang perlu kita itu mendidik anak pertama dengan halus, nasihati, dipeluk, dirangkul, disayang. Baru setelah itu kok bandel bener, diberi apa yang paling dia takuti nanti. Karena anak pukul. Kalau pukul takut, kalau enggak diasingkan di tempat mana atau apa. Atau enggak boleh tidur di kamar, tidur di luar saja. Tapi dikasih bantal, Bu. Dikasih selimut, jangan sampai nanti masuk angin setelah itu ya. Kadang-kadang terlalu marah, tidur sana. Kadang-kadang memang, dulu ada anak kita itu memang agak awal-awal, Zahra itu ya. Pernah suatu ketika, saya hukum sekali, tidak boleh tidur di kamar waktu di Yaman. Tapi setelah itu ya kapok, tidak boleh tidur, kamar saya kunci, cuman ya saya selimut, kasih selimut sama kasih bantal di depan pintu, dia tidur depan pintu dulu. Akhirnya setelah itu apa? Ayo mau nakal, taruh di luar lagi. Nggak berani lagi sudah ya. Jadi memang harus ada cara-cara. Tapi ingat, jangan langsung. Misalnya kalau ibu harus guyur, biur. Sampai takut, jerit-jerit ya. Cepat diganti bajunya, nanti masuk angin. Ya. Jadi kita memberikan hukuman, tapi setelah itu langsung diberi kasih sayang begitu. Dipeluk, di apa. Ini adalah cara-cara mendidik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pukulan itu boleh, tapi bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan pendidikan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, dan bukan pukulan wadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Yahoo Messenger ini enggak tahu dari mana saudara kita. Dari Suhada, assalamualaikum. Gimana caranya mandi junub jika sedang memakai perban? Ini di dalam kitab fikih disebut babul jabiroti. Ada bab tentang adanya pembatas antara kita dengan air wudhu. Pokoknya kalau ada tambalannya, pakai gips atau perban, sesuatu yang nempel di badan kita, maka itu namanya jabiroh. Lah kalau ada seseorang lah dalam keadaan luka pengen mandi besar, nanti wudhunya juga ada. Dulu pernah dibahas di sini. Jadi caranya, karena perban itu menghalangi air sampai ke kulit kan, Berarti kalaupun dia mandi besar mengguyur air ke sekujur tubuhnya, bagian yang ada perbannya tidak kena air. Jadi paham ini. Karena tidak kena air tentunya mandinya belum sempurna. Seandainya ibu mandi besar, tak taunya jentik jari kelingkingnya tidak dibasahi, maka tidak sah mandi besarnya. Jadi ibu sayang-sayang dikasih perban, kasih solasi, mandi besar biur. Tak taunya apa? Jari kelingking saya belum saya guyur dengan air. Hah? Berarti kayak belum mandi besar. Harus dibuka lalu diguyur dengan air. Lah kalau ada perban berarti tidak sah. Nah, kalau tidak sah, maka bagaimana agar benar ini cara bersucinya? Maka harus disambung dengan tayamum. Dilihat itu nanti, perbannya di bagian mana? Kalau perbannya di bagian anggota tayamum, dibedakan antara perban di anggota tayamum dan di anggota selain anggota tayamum. Anggota tayamum itu hanya ada di tangan sama di apa? Kalau perbannya ada di tangan, ini masalahnya lebih gede lagi. Kalau perbannya di perut, di punggung, ya, atau di kaki, itu mah nyantai. Kalau perban di kaki, sudahlah. Perban ada di situ, kemudian Anda mau mandi besar, guyurlah yang bisa diguyur. Adapun bagian perban yang tidak bisa diguyur air, maka ditayamumi. Jadi kaki kita yang diperban atau kena gip itu ditayamumi. Akan tapi cara menayamuminya bukan berarti kaki kita taburin debu. Jadi tayamumnya adalah tayamum biasa. Sebab begini bu, kalau ada orang tidak punya air, kalau mau mandi besar tidak bisa, maka cukup dengan tayamum, ya kan? Jadi ada seorang mungkin habis bersenggama atau seorang wanita habis haid, tak taunya di negerinya tidak ada air, kalau mau melakukan sholat gimana caranya? Tayamumnya itu di mana? Wajah dan tangan, bukan gulung-gulung ya. Jadi cukup wajah dengan tangan saja. Dia membasuh mengusap wajahnya dan tangannya, selesai tayamum. Nah, di dalam keadaan orang mau mandi besar juga begitu. Guyur dulu sekujur badannya. Setelah diguyur sekujur badannya, tinggal bagian yang tidak terkena air tadi, di kakinya tadi. Karena bagian yang tidak terkena air ini harus disucikan, maka caranya adalah dengan bertayamum. Maka tayamum itu adalah mengusap muka dan tangan. Sebab kalau mengusap muka dan tangan, sekujur tubuhnya kena kan? Ini. Jadi kalau orang mandi besar dengan tayamum menggantikan mandi besar. Orang dari junub mandi besar enggak ada air, maka padahal yang ditayamumi cuma muka dengan tangan. Tapi sekujur tubuhnya sudah ada dapat. Lah makanya kaki yang kena perban tadi maka diselesaikan dengan tayamum. Jadi setelah mandi besar diguyur sekujur tubuhnya, kemudian sisanya yang bagian yang tertutup tadi kita cukup tayamum. Setelah kita keringin badan kita ngambil debu, setelah itu tayamum. Tayamumnya diniatkan untuk itu, aku niat tayamum untuk itu saja, Allah paham ya. Dan listibahati sholati untuk bisa melakukan sholat, maka saat itu beres. Itu adalah, ada boleh tayamumnya didahulukan. Boleh tayamum dulu, sebelum kena air ya, tayamum dulu. Karena anggotanya mandi besar itu cuma satu. Jadi boleh tayamum dulu, boleh mandi dulu. Ini cara yang dipertanyakan oleh saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna wa la tu'adzibna wa gusurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kezaliman, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim, ya Allah, kepada diri kami sendiri, ya Allah, dengan melakukan kemaksiatan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami, ya Allah. Zalim kepada orang tua kami yang telah banyak berbuat baik kepada kami, tapi kami pun kurang berbakti kepada orang tua. Maka ampuni kami, jauhkan kami dari zalim kepada orang tua kami. Jauhkan kami dari zalim kepada anak-anak kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada saudara-saudara kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sahabat-sahabat kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada tetangga-tetangga kami. Ya Allah, yang sering kami temui mereka tapi kami sering cuek, kami sering ngomong tidak enak. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada orang yang bekerja di tempat kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada atasan kami. Ya Allah, alangkah banyaknya hubungan kami dengan sesama kami. Ya Allah, dan sekali kami berurusan dengan mereka tentu ada kedzaliman-kedzaliman jika kami tidak cermat dan hati-hati. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim dan jauhkan kami dari zalimi. Kami tidak ingin berbuat zalim kepada siapapun dan kami tidak ingin ada orang zalim kepada kami. Sebab yang berbuat zalim di neraka, ya Allah, jadikanlah yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang tidak saling mendzalimi, orang yang saling mencintai karenamu. Jika mereka suami istri, jadikan mereka hidup dalam suami istri rumah tangga yang penuh keindahan. Tidak ada yang berbuat zalim, ya Allah. Sebab jika ada orang yang di dalam rumah tangganya hidupnya dengan percekcokan, permusuhan, kedzaliman, itu mukaddimah masuk neraka. Sebab zalim dengan pasangan adalah lebih gede dosanya daripada zalim di tempat-tempat yang lain, ya Allah. Maka jauhkan kami dari zalim kepada istri kami, jauhkan kami dari zalim kepada suami kami, jauhkan kami zalim kepada anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami, ya Allah, dengan segala kebaikan. Ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, maka kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, yang hadir di tempat ini punya hajat banyak. Di antara hajat mereka, ingin Kau mudahkan rezeki mereka, lapangkan rezeki mereka untuk bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Lapangkan rizki mereka untuk bekal ibadah, ya Allah. Ya Allah, lapangkan rizki mereka untuk bekal ibadah, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai mereka sibuk mencari rizki hingga meninggalkan banyak kewajiban, ya Allah. Ya Allah, ada di antara mereka punya hutang, mudahkan mereka membayar hutang mereka, ya Allah. Ya Allah, di antara mereka ada yang sakit, maka berikan kesembuhan. Dan yang telah meninggal dari orang-orang yang bersama, pernah bersama kami, baik orang tua, keluarga yang telah mendahului kami, ampuni mereka. Jadikanlah pahala yang Kau berikan kepada kami saat ini, sampaikan kepada mereka. Kebaikan yang terjadi pada saat ini, sampaikan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami. Jauhkan kami dari membicara, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami dari zina. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Dan jika ada di antara yang hadir ada orang yang pernah terpleset dalam zina, kami mohon ampuni dan tutup aib mereka, ya Allah. Berikan kesadaran dan jauhkan kami dari membicarakan orang berzina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing orang berzina. Jauhkan kami dari menggunjing orang melakukan dosa. Jauhkan kami dari membicarakan orang berdosa. Maka kami mohon, ya Allah, tutuplah aib saudara-saudara kami dari kami. Ya Allah, tutuplah aib orang lain dari mata kami, ya Allah. Dan tutuplah aib kami, kesalahan kami dari mata orang-orang ini, ya Allah. Dan bukalah aib kami di mata kami sendiri, bukalah kekurangan kami di mata kami sendiri, akan kami binah diri, Allah. Ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat, di akhirat, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang ikhlas, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin orang-orang yang Kau ridhai. Kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus, yang rindu kepada kemuliaan, ya Allah. Dan jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang menjerumuskan, ya Allah. Engkau lebih tahu siapa mereka, ya Allah. Jauhkan dari kami pemimpin-pemimpin yang menjerumuskan, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, iman, iman, ya Allah. Dan jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf, langsung wujud. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.